Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Salihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh al-imam Yahya ibn Sharaf ibn al-Hasan ibn al-Husayn al-ma'ruf bil imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih berada di awal bab finnahi anil bid'ah wa muhdatsatil umur, bab tentang larangan dari perbuatan bid'ah dan perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita juga masih di dalam pembahasan tentang mahadirul bid'ah atau bahaya-bahaya dari perbuatan bid'ah. Yang pertama yang sudah kita bahas kemarin, bahwa perbuatan bid'ah dengan nas yang tegas dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perbuatan kesesatan di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bahaya yang kedua, anna fil bid'ati khurujan an ittiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa perbuatan bid'ah itu keluar dari yang namanya mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah dengan menjadikan beliau sebagai tauladan dalam masalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala, baik pada ucapan ataupun amalan-amalan dan juga di dalam keyakinan kita. Taib. Poin yang ketiga yang juga sudah kita bahas, annal bid'ah tunafi tahqiqa syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Perbuatan bid'ah itu menafikan konsekuensi dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kenapa demikian? Karena telah maklum bahwa konsekuensi seorang bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, dia harus membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada seluruh apa yang beliau sampaikan. Dia juga harus tunduk, harus taat kepada apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia juga harus meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan la yu'badallah illa bima syara'ah. Dia tidak menjadikan Allah sebagai sesuatu yang diibadahi kecuali dengan tata cara yang disyariatkan, dengan kaifiyah yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan poin yang keempat, akhir dari pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, anna madmunal bid'ah at-ta'nu fil Islam, bahwa perbuatan bid'ah itu sama saja dengan mencela Islam. Kenapa? Karena Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau sampaikan kepada kita adalah agama atau syariat yang telah kamil, yang tam, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Maka ketika seorang berbuat bid'ah, dia telah mencela Islam dan menuduh bahwa ada bagian dari agama Islam yang masih perlu atau masih dibutuhkan modifikasi, baik dengan pengurangan ataupun penambahan dalam syariat tersebut. Baik. Kemudian kita lanjutkan, bahaya yang kelima dari perbuatan bid'ah, annahu yatadhammanu at-ta'na fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa perbuatan bid'ah itu sama dengan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menuduh beliau sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah, وَذَلِكَ لِأَنَّ هَذِهِ الْبِدْعَةَ الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا عِبَادَةٌ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا وَحِنَئِذٍ يَكُونُ جَهِيلًا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَلِمَ بِهَا وَلَكِنَّهُ كَتَمَهَا وَحِنَئِذٍ يَكُونُ كَاتِمًا لِلرِّسَالَةِ أَوْ لِبَعْضِهَا. Sisi pandangnya adalah seorang yang berbuat bid'ah, dia menyangka bahwa perbuatan kebid'ahannya itu termasuk bagian dari ibadah, sehingga dianggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada pada satu dari dua kondisi, dan dua-duanya adalah pilihan yang menyakitkan, dua-duanya membahayakan keimanan dia. Kenapa? Yang pertama, dia menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mengetahui perkara tersebut dan dia yang menemukannya, kemudian dia menjadikannya bagian dari ibadah. Ini sama saja menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jahilun bihi. Beliau jahil, beliau tidak tahu tentang hukum atau satu amal ibadah tersebut, perbuatan bid'ah itu tadi. Atau kalau tidak demikian akan mengarah kepada pilihan yang kedua. Wa imma an yakuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qad alima biha. Dia yakin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengetahuinya. Walakinnahu katamaha. Tetapi itu belum disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau belum disampaikan berarti disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahina idzin, kalau demikian kondisinya, maka berarti dia menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sesuatu dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sesuatu dari risalah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini konsekuensinya besar. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhianat, tidak amanah dengan risalah Allah, tidak amanah dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Wa hadza khatirun jiddan. Yang kedua ini akan lebih parah, lebih berbahaya. Dan ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh seorang ahli bid'ah akan mengarah kepada dua hal tadi. Silakan dia pilih yang mana. Dia anggap Nabi SAW belum tahu ilmunya, atau Rasulullah SAW sudah mengetahui tapi beliau menyembunyikannya. Dan kedua pilihan tersebut sama-sama menyakitkan. Yang berikutnya, as-sadis, bahaya yang keenam. Annal bid'ata tatadhammanu tafriqal ummatil islamiyah. Perbuatan bid'ah itu berpotensi memecah belah umat Islam. Li'anna al-ummat al-islamiyah idza fataha al-baba laha fil bid'ah sara hadha yabtadi'u shay'an wa hadha yabtadi'u shay'an wa hadha yabtadi'u shay'an kama huwa waqi'ul an. Umat Islam ini kalau seandainya mau beramal, berkeyakinan dan beragama sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, kemudian sesuai dengan apa yang diamalkan oleh para sahabat dan diajarkan kepada murid-murid mereka, seterusnya niscaya mereka akan menjadi satu umat yang utuh yang sama sesuai dengan bimbingan nabinya sallallahu alaihi wasallam, sepanjang apapun generasi mereka, sejauh apapun zamannya sampai datangnya hari kiamat, sama keyakinannya, sama dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam turun sampai sekarang dan sampai nanti amalannya pun juga sama. Namun tatkala ada dari umat ini yang membuka peluang, dia membuka satu pintu terkait perkara bid'ah, maka pintu-pintu lain akan terbuka semua. Seorang fulan di sana melakukan perbuatan bid'ah A, yang di sana melakukan perbuatan bid'ah B, yang di sana melakukan perbuatan bid'ah C. Akhirnya akan muncul semakin banyak kebid'ahan-kebid'ahan yang lain, dan itu memecah akhirnya. Yang mengikuti sana mengatakan ini kebenaran, ini kebaikan. Kami tidak menginginkannya kecuali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama yang B juga seperti itu. Dalilnya, hujahnya, statementnya, yang C juga seperti itu, yang D juga seperti itu. Masing-masing berbangga dengan perbuatan bid'ahnya. Nah, ini yang namanya memecah belah umat. Bukan ahli sunnah wal jamaah yang berusaha untuk menyatukan mereka dengan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan jalannya para sahabat, dengan jalannya ulama salaf, tiga generasi yang direkomendasi, yang dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru ahli sunnah itu berusaha untuk menyatukan umat Islam di atas satu hal yang sama yang pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan memecah. Kalau mereka dibiarkan A dengan bid'ahnya A, B dengan bid'ahnya B, C dengan bid'ahnya C, D dengan bid'ahnya D. Tapi yang penting kita muslim, itu sampulnya saja kaum muslimin, tapi di dalamnya berpecah belah. Covernya saja muslimin, tapi di dalamnya berpecah belah. Maka yang memecah persatuan kaum muslimin, rapatnya saf kaum muslimin, adalah perbuatan bid'ah tersebut. Tayyib. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, kama huwa al-waqi'ul an, sebagaimana itu yang sudah terjadi sekarang, zaman beliau masih hidup, dan beliau sudah meninggal sudah lama, dan terus sampai di zaman sekarang, zaman kita sekarang ini, itu yang terjadi. Fatakunul ummatul islamiyatu kulla hizbin minha bima ladaihi farah. Jadilah umat Islam ini berkelompok-kelompok, dan masing-masing kelompok, masing-masing golongan berbangga dengan apa yang mereka miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan kondisi itu, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing golongan itu mereka berbangga dengan apa yang mereka miliki. Tayib. Qala wa qad qala Allah taala lil nabiyhi innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim telah memberitahukannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah memberikan peringatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara perpecahan yang akan terjadi di pada umat beliau sallallahu alaihi wasallam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 159 sampai ayat 160. Kata Allah, innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang yang mereka memecah belah agamanya sendiri, wa kanu syi'an, dan jadilah mereka itu bergolongan-golongan, lasta minhum fi syai', engkau hai Muhammad bukan termasuk dari bagian golongan-golongan yang ada itu semua. Engkau berlepas diri dari mereka semua. Innama amruhum ilallah, sesungguhnya saja perkara mereka, urusan mereka itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberitahukan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan semasa hidupnya di dunia. Taib. Boleh sekarang mereka anggap ini bukan perbuatan tercela, perbuatan bid'ah itu. Ini kebaikan. Karena tujuannya mendekatkan diri kepada Allah karena menginginkan kebaikan, tidak ada hal yang lain. Supaya orang-orang awam di luaran sana, mereka apa namanya, tidak cenderung kepada kemaksiatan, ya terpoles sedikitlah dengan urusan-urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa orang yang datang nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa taala membawa satu kebaikan, falahu asyru amsalha, dia akan melihat ada 10 balasan yang Allah berikan untuknya. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Dan siapa orang yang datang hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala membawa satu kejelekan, dia tidak akan dibalas kecuali juga hanya satu saja. Wa hum la yuzlamun, mereka tidak ada yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Qala Kemudian kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, fa idza sara an-nasu yabtadi'una al-bid'ah tafarraqu wa sara kullu wahidin yaqul al-haqqu ma'i wa fulanun dhallun muqassir wa yarmihi bil kadhibi wal buhtan wa su'il qasd wa ma asbaha dhalik. Ketika manusia, ketika umat Islam ini telah menjadi golongan-golongan dan masing-masing golongan mereka melakukan satu bentuk kebid'ahan tersendiri, sara kullu wahidin yaqul, akan jadilah mereka nanti masing-masing mengatakan al-haqqu ma'i, kebenaran ada bersama saya. Wa fulanun dhallun muqassir, fulan itu disebut namanya adalah seorang yang sesat, seorang yang apa namanya muqassir terhadap hak Allah, yang tidak bisa memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Wa yarmihi bil kadzib, bahkan mengatakan orang lain itu dengan pendusta. Wal buhtan, orang yang suka menyebarkan kedustaan. Wa su'il qasd, orang yang memiliki tujuan buruk dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asbaha dzalik, saling menyesatkan, saling mencela, mengumpat sesama saudaranya. Taib. Wa nadribu li hadza mithalan, kita berikan contoh. Biulaikal ladzina btada'u 'ida miladir rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang membuat bid'ah perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saru yahtafiluna bima yad'una annahu al-yawmul ladzi wulida fi. Mereka membuat perayaan pada hari yang mereka yakini sebagai hari dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa al-yawmus tsani 'ashar min syahri Rabi'il Awwal, yaitu tanggal ke-12 dari bulan Rabiul Awal. Atadruna madza yaquluna liman la yaf'al hadhihi albid'ah? Tahukah engkau apa yang mereka ucapkan kepada orang-orang yang tidak mau membuat perayaan semisal dengan apa yang mereka lakukan itu? Kepada orang-orang yang tidak mau membuat perayaan Maulid. Yaquluna haula'i yubghiduna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa yakrahunahu. Mereka akan menuduh orang-orang itu yang tidak mau melaksanakan Maulid. Tayyib. Yang tidak mau untuk menegakkan Maulid Nabi SAW, mereka itu orang-orang yang benci kepada Nabi SAW. Lalu kecintaan kepada Nabi SAW kok ditahdir? Urusan kita mencintai Nabi kita SAW yang dilahirkan oleh Allah, mensyukuri nikmat kelahiran beliau, kok diperingatkan, kok dibilang sesat dan seterusnya? Ini beliau yang mengatakan. Walihada lam yafrahu bimaulidihi. Mereka akan mengatakan orang-orang itu, ahli sunnah itu, salafiyun itu, tidak bergembira dengan kelahiran Nabi SAW. Taib. Mereka tidak suka dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Walam yakumu lahu ihtifal. Oleh karena itu mereka tidak pernah merayakannya, tidak pernah bergembira dengan kelahiran Nabi SAW tersebut. Wa ma asbah dzalik, dan ucapan-ucapan yang lain. Tajiduhum yarmuna ahlal haq bima hum ahaqqu bihi minhum. Mereka menuduh dan mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek kepada ahlul haq, padahal seharusnya kondisinya terbalik. Ahlul haq adalah orang-orang yang mencintai nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dari kecintaan mereka kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam tidak terbatas pada acara Maulid itu. Setiap hari. Kenapa? Firman Allah Subhanahu wa taala dibaca. Banyak mereka membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Banyak mereka mengkaji hadis-hadis Nabi SAW setiap harinya. Dihafalkan hadis-hadis itu. Dan belum tentu orang-orang yang mereka sibuk hanya dengan acara-acara maulid itu menghafal lebih banyak dibandingkan anak-anak ahli sunnah yang tidak merayakan maulid itu. Tapi demikianlah. Mereka memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kondisi. Seolah-olah mereka adalah orang-orang yang paling mencintai nabinya SAW. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Yang berikutnya, sabian, bahaya yang ketujuh dari perbuatan bid'ah. Annal bid'ata idzan tasyarat fil ummati idmahallatis sunnah. Perbuatan bid'ah ketika sudah menyebar di tengah-tengah kaum muslimin, idmahallatis sunnah, maka akan gugurlah satu sunnah. Satu perbuatan bid'ah muncul, satu sunnah hilang. Muncul bid'ah yang kedua, sunnah yang kedua hilang. Semakin banyak perbuatan bid'ah muncul, akan semakin terkubur sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna an-nasa ya'malun fa imma bi khairin wa imma bi syarr. manusia itu beramal hanya ada pada dua pilihan, apakah dia beramal kejelekan atau beramal keburukan. Kalau semakin banyak amalan kejelekan yang muncul, yang nampak, yang tersebar, maka kebaikan itu akan tertutup. Demikian pula sebaliknya, kalau perbuatan baik, kebaikan, amal-amal soleh, sunnah Nabi SAW yang keluar, nampak, muncul, menyebar, otomatis perbuatan bid'ah dan yang lainnya itu akan terkubur. Taib. Walihada qala ba'du salaf, oleh karena itu sebagian salaf mereka mengatakan, mabtada'a qawmun bid'atan illa adha'u minas sunnati mitlaha. Tidaklah seorang itu berbuat satu perbuatan bid'ah melainkan dia telah menyia-nyiakan, telah mematikan satu sunnah yang semisalnya. Taib. Ya'ni au asyad, dia mematikan satu atau bahkan lebih dengan memunculkan satu perbuatan bid'ah. Dan itu waqi'. Itu yang terjadi, realitanya seperti itu. Ketika seorang itu perhatian dengan amalan-amalan bid'ah, tanya saja berapa banyak amalan sunnah yang dia tahu, berapa banyak amalan sunnah dengan dalil yang jelas yang sudah dia amalkan. Tidak akan ada. Beda dengan ahli sunnah, mereka yang perhatian dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, yang bisa dipertanggungjawabkan mata rantai sanadnya, bisa dipertanggungjawabkan hukum yang disarikan darinya, bisa dipertanggungjawabkan amaliyah yang didasarkan dari hadis tersebut. Mereka hanya perhatian dengan itu dan berharap selamat. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan bid'ah yang muncul tidak ditengok oleh mereka. Ini waqi', ini terjadi, dan itu kondisi realita yang bisa kita lihat. Bagaimana ahli sunnah tenang melakukan perbuatan amalan-amalan berdasarkan hadis-hadis yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Tidak dengan ucapan fulan dari perbuatan bid'ah, tidak dengan ucapan alan yang di sana dari perbuatan bid'ah yang tidak ada dasarnya sama sekali. Qala fal bid'u tuaddi ila nisyanis sunan wa mihlaliha bainal ummatil islamiyah. Maka perbuatan bid'ah itu akan bisa mengantarkan umat Islam melupakan ada sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam satu perkara itu. Zikir. Kalau kita lihat yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali. Semua kita pelajari saja dengan berbagai macam redaksinya. Insyaallah enggak cukup puas kita ini dengan itu. Satu belum hafal, masih ada redaksi yang kedua, ada redaksi yang ketiga, ada redaksi yang keempat. Kalau ini saja sudah menyibukkan usia kita, kenapa harus mencari dari orang lain zikir-zikir yang bid'ah, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang juga belum tentu ada jaminannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, waqad yabtadi'u ba'dun nasi bid'atan biniyatin hasanatin. Tapi terkadang ada masalah yang lain. Ada orang-orang yang mereka melakukan perbuatan bid'ah namun dengan alasan niat saya baik. Lakinnahu yakunu qad ahsana fi qasdihi wa asaa fi amalihi atau wa asaa fi fi'lihi. Ya, boleh katakan saja kepada orang itu, memang niatmu benar, tapi praktekmu salah. Niat benar saja, niat yang baik saja, itu tidak membenarkan amalan yang dilakukan dan juga tidak menjadikan amalannya kemudian akan diterima oleh syariat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat ini telah mengatur mana amalan yang bernilai, mana amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mana amalan yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijelaskan kriterianya, syaratnya. Baik. Maka sekedar niat yang baik itu tidak cukup. Kalau kita menginginkan balasan dari amalan tersebut, kita menginginkan amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya timbang saja syaratnya yang datang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Amalan itu dinilai soleh jika minimalnya dua syarat. Yang pertama, ikhlas hatinya. Tujuan amalan dia untuk Allah Subhanahu wa taala semata, bukan untuk tujuan yang lain dari tujuan-tujuan duniawi. Yang kedua adalah ittiba' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang dilakukan itu dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh dari Nabi jangan disalahfahami, itu banyak kemudian menuduh ahli sunnah bahwa kita hanya membatasi apa yang pernah dilakukan oleh Nabi. Tidak. Mencontoh Nabi itu pada apa yang beliau ucapkan, pada apa yang beliau amalkan, pada apa yang beliau takrir, beliau setujui meskipun beliau belum beramal, dan juga pada kesimpulan sahabat, ijma' sahabat, meskipun itu belum pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Itu mengikuti Nabi SAW. Nah, jika ada dua syarat itu, syarat ini menjamin amalan tersebut adalah amalan yang soleh. Maka timbang saja, bukan hanya niat kita ingin kebaikan, tapi timbang apakah amalan yang akan saya lakukan ini termasuk ittiba kepada Nabi SAW atau tidak. Kalau tidak, ya tinggalkan, tidak ada manfaatnya, sia-sia usia yang kau habiskan untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini bahaya yang ketujuh. Kemudian yang terakhir, bahaya yang kedelapan. Wa minal mafasidi aidan annal mubtadi'a la yuhaqqimu alkitab was sunnah. Seorang yang berbuat bid'ah adalah orang yang tidak mau berhukum dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menganggap bahwa tidak perlu bersandar kepada Al-Qur'an, kepada kitabullah dan segala konsekuensi hukum yang turun darinya. Dan juga dia merasa tidak perlu untuk berhukum kepada apa yang datang dari Rasulullah SAW dan segala konsekuensi hukumnya. Yang penting niat saya baik, yang penting kata guru saya demikian dan demikian, sudah saya ikuti. Perbuatan-perbuatan yang tidak pernah ada contohnya dari Nabi SAW, juga tidak ada turunan hukumnya dari kitabullah Azza wa Jalla. Tayyib. Qala li'annahu yarji'u ila hawahu fayuhakkimuhu. Orang yang melakukan perbuatan bid'ah itu kebanyakannya mereka hanya menyandarkannya pada hawa nafsu, kesenangan hawa nafsunya, yang memuaskan hawa nafsunya, sehingga dia letakkan hukum di atas itu, tidak diletakkan hukum di atas hududullah, batasan-batasan dari Allah, juga tidak dia letakkan hukumnya berdasarkan apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Simpelnya dia tidak mau berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, orang yang tidak berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah, kira-kira mau atau bisa tidak dia disebut sebagai seorang Muslim sejati, Muslim hakiki? Jawabannya jelas tidak. Tapi itu tidak mungkin kita mengoreksi mereka. Harusnya mereka sadar diri dengan perbuatan tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kalian, hai orang-orang yang beriman, tanaza'tum fi syai'in, berdebat atau berselisih pada sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikan apa yang kalian perselisihkan itu kepada Allah dan Rasulnya. Kembali kepada Allah maksudnya cari landasan hukum. Nah, dasar hukumnya apakah sudah ada di dalam kitabullah atau tidak. Kalau tidak, yang kedua, rad ilar rasul, kembalikan kepada Rasul. Kalau di masa hidup beliau berarti bertanya, datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang satu hukum yang diperselisihkan itu. Kalau sepeninggal beliau berarti cari tahu di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada tidak hukum yang serupa atau turunan hukum yang bisa diambil kias daripadanya. Nah, kata Allah Subhanahu Wa Taala kemudian, in kuntum tu'minuna billah, itu jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang benar-benar beriman kepada hari akhir. Ditantang oleh Allah, seorang mukmin itu dia yang tunduk dengan hukum Allah, dia yang tunduk dengan hukum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tentang bahaya-bahaya kebid'ahan. Taib. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa ayat dan hadis di dalam bab ini. Ayat yang pertama sudah kita bahas kemarin. Ayat yang kedua, kata beliau, waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma farratna fil kitabi min syai'. Mereka orang-orang yang beriman mengatakan, kami tidaklah meremehkan kitabullah sedikit pun. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ayat yang baru saja kita baca tadi, fa in tanaza'tum, hai orang-orang yang beriman, jika kalian berselisih, fi syai'in, pada satu perkara, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikan perkara itu kepada hukum Allah dan Rasulnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi wa anna hadza sirati mustaqiman, dan bahwa ini adalah jalanku yang lurus. Ayat ini termasuk bagian dari tiga rangkaian ayat yang oleh para ulama disebut dengan al-wasaya al-ashr, 10 wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya dan diperintahkan disampaikan kepada kita kaum muslimin, umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan 10 wasiat itu juga adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Allah kepada para rasul yang lain sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 10 wasiat itu pernah disampaikan kepada Musa, 10 wasiat itu pernah disampaikan kepada Isa, 10 wasiat itu pernah disampaikan kepada Ibrahim dan yang lainnya. Baik. Salah satunya adalah anna hadza sirati mustaqiman. Katakan kepada mereka bahwa inilah jalanku yang lurus, inilah agamaku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah yang lurus tersebut. Wala tattabi'us subul, dan jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. As-subul itu jalan yang menyimpang ke kanan atau jalan yang menyimpang ke kiri dari siratul mustaqim tadi. Fatafarraqa bikum an sabili, ketika kamu mengikuti as-subul, jalan-jalan lain yang menyimpang ke kanan dan ke kiri, tafarraqa bikum an sabili, kalian akan berpisah dari jalan Allah yang lurus. Tayib. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan hai Muhammad kepada mereka, in kuntum, jika kalian tuhibbunallah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Taib. Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah, dan ayat-ayat yang lain di dalam Al-Qur'an tentang bab ini, tentang pembahasan ini, masalah bid'ah dan larangan dari perbuatan bid'ah itu banyak sekali, yang semisal dengan ayat-ayat yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala tadi. Taib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullahu, wa ammal ahadits, adapun dalil-dalil dari hadis, fakathiratun jiddan, maka sangat banyak sekali, lebih banyak lagi. Wahia masyhuratun, dan itu adalah hadis-hadis yang masyhur, hadis-hadis yang terkenal, yang bukan hanya dari satu jalur, juga datang bukan hanya dari satu sahabat radhiyallahu taala anhum. Fanaqtasiru ala tarafin minha, kita akan mencukupkan beberapa hadis yang datang dalam masalah ini. Taib. Al-awwal, hadis yang pertama. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Man, barang siapa, berarti syarat, ahdatha, yang mengada-adakan, membuat sesuatu yang baru, fi amrina, dalam perkara kami, maksudnya dalam agama Allah, syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ma laisa minhu, sesuatu yang bukan bagian dari syariat itu, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Qala wa fi riwayat li Muslim, disebutkan dalam riwayat Muslim dengan redaksi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man, barang siapa, syarat lagi, amila amalan, dia melakukan satu amalan, tapi laisa alaihi amruna, tidak ada pada amalan tersebut perintah dari kami, contoh dari kami, bimbingan dari kami, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak, tidak akan diterima oleh Allah, apalagi dicintai oleh Allah, apalagi diridhai oleh Allah, tidak. Ayuhalakatu fillah rahimani wa rahimakumullah, ini ayat yang pertama, di mana jelas pada dua redaksi yang dibawakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha di sini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dengan keras dari perbuatan bid'ah. Sudah pernah kita bahas pada bab sebelumnya. apa yang seharusnya diucapkan oleh seorang yang diseru mengikuti satu hukum Allah. Yang pertama kali harus dilakukan adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Tidak banyak bertanya lagi, tidak banyak lagi mempertanyakan, dan tidak mentafsir terlebih dahulu hukum yang datang tersebut. Hadis ini jelas, peringatannya jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa syarat. Syarat itu adalah pembatasan. Tidak akan didapatkan apa yang disebutkan setelahnya di akhir kecuali jika syarat ini dilakukan. Nah, di sini beliau jadikan syaratnya adalah amal dan penerimaan. Artinya amal itu akan diterima jika ada syaratnya. Tapi kalau syaratnya tidak dilakukan, amal itu enggak akan pernah diterima. Mau antum sengayel apapun ya enggak akan pernah diterima. Wong yang menerima Allah Subhanahu wa taala, mau antum menganggapnya bagaimanapun, memolesnya dengan alasan-alasan bagaimanapun, kalau Allah enggak menerima ya tidak menerima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha," siapa orang yang membuat perkara baru. Baik. Kalau hanya berhenti sampai di sini mungkin selesai perselisihan. Tuduhan-tuduhan kepada ahli sunnah, gencarnya mereka untuk memperingatkan umat dari perbuatan bid'ah akan terbantahkan dari hadis ini. Kenapa perbuatan bid'ah kok tidak boleh? Segala sesuatu itu tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara-perkara yang kontemporer itu belum pernah ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti semuanya tidak seperti itu. Kalau orang tahu hadis, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini katakan, man ahdatha fi amrina hadza. Siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini? Urusan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukan masalah duniawi. Yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam urusannya adalah syariat Allah, hukum Allah, agama Allah. Maka yang dimaksud dengan perbuatan bid'ah, memunculkan perkara baru adalah perkara baru yang berkaitan dengan agama Allah. Tidak ada kaitannya dengan dunia. Malaysa minhu, sesuatu yang bukan bagian darinya. Kalimat ini bukan berarti mengkhususkan, lo benar kan, berarti ada bagian dari agama Allah itu yang bid'ahnya hasanah, tidak. Kalimat ini itu penegas bahwa al-ihdad fi amrillah, perbuatan baru yang dimunculkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala itu laisa min amrillah, bukan termasuk dari bagian agama Allah. Itu penegas kalimatnya, bukan justru membuka lebih lebar. Fahuwa raddun, siapa saja yang melakukan ini dia tertolak. Mafhumnya adalah kalau mau amalan kamu diterima, ya jangan jadikan amalan itu seperti seolah-olah kamu membuat amalan baru di dalam agama Allah. Tidak repot, tinggal mewarisi ilmu, mengamalkan ilmu yang datang dari mereka, para ulama yang sanadnya sampai kepada para sahabat, sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Tinggal kita mewarisi, mencontoh, mengamalkan, selesai sudah. Kenapa harus mencapaikan diri membuat satu amalan yang baru yang belum tentu Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Thayyib. Nah, lebih tegas disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim, langsung man amila amalan, siapa saja yang mengamalkan satu amalan saja, thayyib, laisa alaihi amruna, tidak ada padanya perintah kami, atau tidak ada padanya urusan dari kami, bukan masuk dari bagian agama Allah, bagian dari syariat Allah, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Amalan apapun hukumnya umum di situ beliau sebutkan dengan lafaz mufrad dan dinafikan. Amal apapun itu akan tertolak selama dia tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah, hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.